Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita kembali meneruskan membaca kitab Mulakhasul Fiqh atau Fiqhul Muyassar, kita ganti kitabnya, sampai pembahasan tentang aniyah. Aniyah yakni apa? Bejana atau tempat air yang digunakan untuk makan dan minum. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Al-mas'alatu al-thalitha aniyatul kufar. Bolehkah kita menggunakan bejananya orang-orang kafir? Jawabannya, al-aslu fi aniyatul kufar al-hil. Hukum asal bejana-bejana atau tempat-tempat masak, ember atau mungkin wajannya atau tempat gelasnya, itu hukum asalnya halal, yakni boleh dipakai. Illa idza ulimat najasatuha, kecuali apabila diketahui kenajisannya. Kalau diketahui itu najis, ya otomatis disucikan, tidak langsung dipakai, tetapi di فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهَا إِلَّا بَعْدَ غَسْلِهَا. Kalau dipastikan ada najisnya, maka tidak boleh digunakan sampai dibersihkan. Ini berarti menuntut kita untuk hati-hati. Berbeda dengan bejananya kaum muslimin yang dipastikan kesuciannya tanpa ragu. Kecuali jika lo nampak padanya apa? Adanya najis. Adapun kalau bejananya orang kufar, didahulukan kehati-hatian. Coba dilihat, cek kembali. Ini ada najisnya atau tidak. Walaupun apa? Halal. Hukum asalnya boleh. Tetapi harus diperhatikan tentang apakah itu ada najisnya atau tidak ada najisnya. Seorang muslim harus berhati-hati karena ini berkaitan dengan kufar. Sebagaimana pembahasan tentang makan di negeri orang yang kafir. Apa hukumnya makan di negeri orang yang kafir? Hukum asalnya makanan itu halal. Tetapi tatkala kita hendak makan yang berkaitan dengan sesembelihan, daging ayam atau daging kambing, negerinya negeri kafir. Hidup di negeri Korea umumnya, mayoritasnya kufar, pemerintahnya kafir. Atau tidaklah jauh mungkin Singapura, negerinya banyak orang yang kafir di sana. Hadirin kami sekalian, dalam hal ini difatwakan oleh para ulama, kita harus lebih berhati-hati dengan sesembelihannya. Bahkan lebih berhati-hati dari makanan yang dibikin oleh mereka. Walaupun hukum asalnya halal, ya, tetapi dilihat kalau itu dipastikan ada najisnya, maka tidak boleh dimakan. Atau di situ terdapat apa? Penyembelihan yang tidak syar'i. Tanpa bismillah umpamanya. Ini bisa dipastikan tanpa bismillah. Kenapa? Nah, muslim mereka. Maka kalau hendak mau makan daging di wilayah tersebut, sembelihlah dengan sembelihan kamu sendiri. Kalau tidak ada, tidak lagi bisa memastikan dia sudah makan yang bukan sesembelihan. sehingga harus diteliti. Perbedaannya makan minum di negeri kaum muslimin, negeri Indonesia mamanya, masya Allah, mayoritas muslimin makan di warung, orangnya muslimin. Apakah kita diharuskan bertanya ini disembelih dengan bismillah atau tidak? Tidak. Tidak diharuskan. Dan itu adalah fatwanya Syekh Mukbil. Tidak diharuskan. Karena apa? Mayoritas kaum muslimin. Dan kita sangat berhusnudzon kepada mereka bahwa mereka menyembelih dengan apa? Bismillah. Sehingga tidaklah kita memberat-beratkan diri. Setiap kita mau beli ayam, ayam Kentucky atau ayam geprek, atau ayam bakar, ayam apa lagi? Macam-macam ayam. Apakah setiap itu kita bertanya? Tidak. Perbedaannya kalau dia, kalau kita di negeri orang yang kafir, tidak aman, merasa khawatir. Kalau itu tanpa bismillah. Bisa dimengerti hadirin? Nah, demikian juga dalam pembahasan ini. Boleh dipakai apabila tidak diketahui adanya najis. Tetapi apabila di situ terdapat najisnya, maka tidak boleh digunakan sampai disucikan. Li hadithi Abi Tha'labah Al-Khushabi. Qala qultu ya Rasulullah, inna bi ardi qami ahli kitab. Beliau mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami berada di negeri ahlul kitab. Negerinya orang kafir. Apa na'kulu fi aniyatihim? Apakah boleh kita makan dengan menggunakan bejana-bejana mereka? Piring, gelas, sendok, atau ceret, atau masak dengan pancinya, wajannya. Itu disebut dengan aniyah. Sehingga kalimat aniyah luas. Bukan hanya bejana yang pengertiannya ember atau itu, bukan. Luas. Bolehkah kita menggunakan itu? Qala Rasulullah mengatakan. Jawaban beliau diriwayatkan Imam Bukhari wa Muslim, la ta'kulu fiha, jangan kalian makan dengan menggunakannya, illa alla tajidu ghairaha, kecuali jikalau kalian tidak mendapati yang lainnya. Itu pun kata Nabi kita, ghairaha faghsiluha, kalau engkau tidak mendapat yang lainnya kecuali itu, mau makan enggak ada. Kita tidak bawa tempat makan, tidak bawa tempat minum, tidak ada ember, tidak ada wajan, tidak ada. Kecuali itu adanya. Dan ini negeri kafir ini. Bagaimana? Nabi mengatakan, fasiduha, cuci dulu. Sampai dipastikan tidak ada najisnya. Dengan dicuci itu. Tsumma kulu fiha. Kemudian barulah kalian makan dari bejana tersebut. Bisa dipahami kaum muslimin? Di sini kaum muslimin, kalau dikatakan haram tidak boleh, pengertiannya walaupun dicuci tetap haram, itu yang salah. Yang benar adalah boleh dipakai tetapi dicuci terlebih dahulu. Khawatir di situ terdapat apa? Najis, mungkin ada anjingnya, mungkin mereka juga memakai minyak babi untuk masak, atau mungkin memasak darah. Namanya orang kafir, apapun dimakan. Jangankan kaki empat, kaki seribu saja dimakan. Dan yang enggak punya kaki dimakan apa? Ular. Sehingga kita berhati-hati, ihyatan, boleh, bukan tidak boleh. Tetapi dicuci. Wa may dalam tu'lam najasatuha bi ayyakuna aluha ghaira ma'rufin bi mubasharatin najasah. Adapun apabila tidak diketahui kenajisannya dengan diketahui bahwa mereka ini orang kafir yang tidak bersentuhan dengan najis, fana yajuz isti'maluha, maka boleh engkau menggunakannya. Misal mamanya, seorang di antara kita punya teman non muslim, biarlah faktor pekerjaan di atasan mamanya, kita berkesempatan mamanya ada urusan tertentu ke tempat dia non muslim, disuguhi minuman. Ini bagaimana nih babnya? Gelasnya dilihat dulu apa pak? Ada najisnya apa enggak? Apa cuci dulu di luar pakai keran? Domai pakai atasanmu ini. Ya? Maka kalau engkau melihat orangnya ini bersih, sepertinya dia juga menjaga dari najis, tidak kenal dia belepot dengan perkara yang najis, maka boleh minum dari. Ini ilmu kaum muslimin, ilmu ini yang kadang-kala kita tergesak dengan kondisi yang ada. Pas kita ya hubungan pekerjaan lah atau dagang, dia juragan kita beli di situ sambil lama dikasih teh. Minum tidak. Mau bilang puasa, tidak puasa. Pak. Jangan bohong. Mau tidak diminum, gimana? Maka ilmunya ini, jikalau diketahui orang itu tidak bersentuhan langsung dengan perkara yang najasah, inna yajuz isti'maluha, maka boleh untuk menggunakan bejananya. Bisa kalau misalnya terjadi, mamanya, seorang di antara kita safar punya keluarga Nasara bermalam di situ. Bolehkah kita wudu di situ? Boleh Pak, boleh. Jangan hulu, wah ini bok ada najisnya. Air keluar dari keran terkena najis. Insyaallah tidak, itu dari PDAM masuk. Wudu. Tapi ini Nasara, bok nanti ada jilatan anjing. Mana ada, pastikan, gak ada. Maka jangan kau memberat-beratkan diri. Akhirnya tidak sholat malam. Atau lebih lagi, karena gak ada masjid. Islah, orana masjid, umay bokana najisnya. Terus orang sholat. Ya hulu itu namanya pak. Berlebih-lebihan. La taghlu fi dinikum. Jangan berlebih-lebihan dalam perkara agama. Hati-hati betul, hati-hati. Kau pastikan tempat di mana kamu akan sholat. Karena mungkin jauh masjidnya, atau mungkin tidak ada masjid di wilayah tersebut. Kamu berada di negeri yang kafir, umpamanya, dan yang lainnya. Ini dialami teman-teman kita di luar Jawa. Dia kerja di sebuah perusahaan yang dia kosnya, yang punya kos-kosan itu Nasara. Susah sekali. Awalnya tidak ada anjing. Kesini-kesini namanya aja bukan muslim, pak. Meliharanya apa? Nah, anjing. Bingung dia. Gimana ini? Bagaimana ini? Selama dia tidak masuk ke rumahmu, selama itu rumahmu dalam rumahmu dipastikan tidak pernah terinjak oleh anjing tersebut, berarti bersih. Adapun yang di luar, dikencingi, umpamanya, kita kan tidak tahu. Penuh keraguan saudara kita ini. Jawabannya sudah daripada kamu ragu, pindah saja. Karena apa? Kekhawatiran terus. Was-was terus. Kita nasihati, jangan berlebihan dalam perkara ini. Kamu antara kamarmu atau rumahmu dengan anjing itu jauh? Jauh. Ya sudah. Anda amankan dirimu. Anda tenangkan jiwamu. Sholat di rumahmu, sholat sunnah, qabliyah, ba'diyah, duha, atau mungkin sholat malam. Hakalah kaum muslimin. Jangan berlebihan yang seperti itu. Tapi harus diteliti dan dilihat. Qala Syekh, "Lianna thabata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan telah thabit bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam washabuhu akhadha al-ma'a lil-wudu' min majadati imra'atin musyrikatin." Sebutkan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dan juga yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya mengambil air untuk berwudu dari bejananya seorang wanita yang musyrikah. Wudu ada air di bejana, di gentong bamanya atau di penampungan air, yaitu miliknya seorang wanita musyrikah. Nabi berwudu darinya dan demikian pula dengan para sahabat berwudu darinya. Tentunya Ada penelitian diketahui ini tidak ada najisnya. Hukum asal air halal. Sudah kita lewati. Selama itu masih ya buka ala al-qatihi, masih tetap dalam posisi seperti Allah menciptakannya, air. Ya. Bersih, bening, segar. Terdapat di gentongnya orang musyrik. Wudu dari sini. Wudu dari air tersebut. Tidak mengapa. Hukumnya, yakni halal. Boleh. Bagaimana kalau kita berhati-hati dalam hal ini rekomendasiin, berhati-hati sesuatu hal yang baik. Tetapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja beliau orang yang paling bertakwa dan para sahabatnya orang yang paling terbaik, wudu dari hal yang seperti itu, maka jangan kita mengharamkannya. Itu boleh menjadi haram apabila ada najisnya, karena rubah warnanya atau rubah rasanya atau bau. Kalau tidak ada tiga hal itu, hukum asalnya air apa? Halal. Taharah. Tahirun. Umutahirun. Air itu suci. Dan juga mensucikan. Bisa dipahami sampai sini kaum muslimin? Ya. Walianna Allah subhanahu wa ta'ala qad abaha lana ta'amu ahlil kitab. Juga karena Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan makanannya ahlul kitab, waqad yuqaddimunahu ilaina fi awanihim, yang kadang mereka menghidangkan makanan itu kepada kita di piring-piring mereka atau tempat-tempat makan mereka dihidangkan kepada kita. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa ta'amul ladina utul kitab halal lakum, makanannya ahlul kitab halal bagi kalian. Bagaimana dengan sesembelihannya? Ahlul kitab, khusus ahlul kitab ya Bapak Ibu. Pembahasan panjang lebar. Yang itu sudah kita baca dalam kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid di Mustagum beberapa tahun yang lalu. Ada khilaf di antara para ulama. Ut'amul ladzina utul kitab halal lakum. Makanannya ahlul kitab halal bagi kalian. Bagaimana dengan sesembelihannya? Orang lama merinci. Jikalau mereka bismillahirrahmanirrahim dalam menyembelih, sebagian ulama menghalalkan dengan dalil tersebut. Dan panjang lebar pembahasan. Khusus ahlul kitab. Adapun kalau dia non-muslim dan bukan ahlul kitab, maka sesembelihannya adalah haram. Walaupun dengan bismillah. Apakah dia Hindu, Buddha, Konghucu, dan agama yang lain? Sesembelihannya hukumnya apa? Hukumnya haram. Yang dibicarakan sesembelihannya ahlul kitab. Itu pun dipastikan dengan bismillah. Jikalau ahlul kitab menyembelihnya bismillah masih dengan menyebut nama al-masih. Tuhannya mereka yang dipertuhankan oleh mereka. Maka otomatis itu haram. Walaupun itu ahlul kitab. Jangankan ahlul kitab. Seandainya ada seorang muslim. Dia sholat tetapi dia menyembelih. Tidak menyebut bismillah. Itu bangkai. Menjadi haram walaupun disembelih. Tapi tidak menyebut apa? Bismillah. Apalagi kau menyebut nama selain Allah. Otomatis itu hukumnya apa? Haram. Karena uhilla li ghairi. Allah berfirman, وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ. Jangan kalian memakan sesembelihan yang tidak disebut padanya bismillah. Minimalnya bismillah. Kalau seandainya mau ar-Rahman ar-Rahim, maka itu lebih sempurna. Bismillah. Disebutkan dalam sebelah bab, bismillah Allahu Akbar. Sembelih. Halal. Kalau lupa dan sudah disembelih, maka jadilah ini bangkai. Jangan dimakan. Tapi yang mana man tuku-tukunya duit, lah duit itu lebih sedikit maning. Daripada kamu makan sesuatu yang haram masuk ke dalam mulutmu, maka dampak negatifnya sangat besar. Wa inna ar-rajula la yarfa'u luqmatan ila fi. Seorang memasukkan satu suap yang haram ke mulutnya, Allah tidak menerima salatnya selama 40 hari. La yaqbulullahu salat rajul. Allah tidak akan menerima salatnya seseorang selama 40 hari ketika dia memasukkan hal yang haram ke mulutnya. Maksudnya dimasukkan ke perut. Mulut menintokna ya apa-apa. Tapi yang betul gelerian. Gelerian. Keluk. Bingung. Bapak itu dikepulia. Orang sama itu. Ngawur. Hal yang seperti ini jangan main-main. Tahu itu najis. Tahu itu haram. Buang. Bahaya. Nabi mengatakan. Kullu lahmin nabatatin su'tin. Ahakku bin nar. Setiap tubuh yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih berhak untuk dia. Dan beberapa dalil-dalil yang lainnya. Sehingga berhati-hatilah dalam perkara yang seperti ini. Jangan eman-eman duit. Ya. Buang itu. Itu bangkai. Tapi kan disembelih. Betul disembelih. Tetapi tidak menyebut bismillah. Demikian juga dengan sembelihan untuk selain Allah, walaupun bismillah. Apa ada Pak? Ada. Bismillah mantap banget. Isrampung dah saya dibuang. Teng budi Pak? Laut. Teng laut. Ngapa-ngapaan gue? Dalam rangka apa? Ini. Hadirin yang dimuliakan, walaupun itu bismillah, tetapi di ghairillah itu tidak boleh dimakan. Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sesembelihan yang diperuntukkan untuk selain Allah, maka hukum dagingnya haram. Walaupun dengan menyebut bismillah. Namanya bismillah, sebab baik bisa apa? Ini mudah. Bisa, bismillah, pitik ireng, cemani, lagu ngopo. Ini syarat jin ini. Dan bismillah ini bis jin. Ya. Bismillah untuk jin. Tetap hukumnya haram. Bisa dipahami hadirin? Aywa. Waqad yuqaddimunau lena fi awalihim. Berarti pembahasan kita adalah makanan-makanan yang halal, roti umpamanya. Atau makanan yang sejenis itulah, snack-snack yang dihidangkan oleh mereka, memakai piring-piring mereka, ini boleh. Mubah hukumnya, halal yakni diperbolehkan kita untuk menyantapnya. Kama da'ahu la yahudiyun nabiyya, sebagaimana ini terjadi, seorang pemuda dia beragama Yahudi mengundang Nabi alaihissalatu wassalam ala khubz sya'irin untuk makan bersama khubus. Roti yang khas. Bukan roti kayak kita ini. Roti khas. Roti yang mereka bikin dengan dadakan. Masukkan kukuran dan kemudian mengembang menjadi makanan yang hangat. Itu namanya khubus. Khubus. Fakala minha. Maka Nabi pun makan dari khubus tersebut. Bersama seorang anak Yahudi tersebut. Sehingga di sini terjawablah beberapa keraguan-keraguan ketika ada acara kerja yang itu perusahaannya milik Nasr atau milik Chinese yang agamanya kafir dia. Kafir, bukan muslim. Kafir, bukan pula Nasr, bukan ulul kitab. Kafir. Gimana aku makan hidangannya? Jawabannya ini, tatkala dipastikan itu adalah sesuatu yang halal, maka hukumnya tetap apa? Halal. Yang dibahas oleh para ulama kita adalah makanan, minuman, dan itu ciri khas idnya mereka. Makanan, minuman yang memang itu adalah sebagai bentuk perayaan hari rayanya mereka. Pas lagi hari raya apa begitu, kita dapat kuenya dan kue itu memang kue ciri khasnya mereka. Maka para ulama memberikan fatwa untuk kita berhati-hati darinya, dikarenakan itu adalah dalam rangka penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauhi itu, jangan kau makan. Sebagian ulama dengan tegas mengharamkannya. Ya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an, kita masuk kepada pembahasan berikutnya. At-taharatu fil aniyati al-muttaghidati min juludil maytah. At-taharah, bersuci menggunakan air yang ada pada bejana yang terbikin dari kulit. Kalau sudah bunyi, mungkin ada pertanyaan sebelum selesai. Tidak ada, kita selesai atau tambah lagi. Ya. Sudah bunyi ekom sini, berarti menunjukkan sudah selesai pelajaran kita. Atau terlalu cepat ini? Benar. 2 menit lagi. 2 menit lagi, bahasa apa Pak? 2 menit. Hadirin kaum muslimin, rahimani orang jemaat. Yang dibahas di sini adalah tempat menyimpan air dari kulit. Kalau kulit itu kulit yang halal, yang suci, tidak dibahas itu ya kaum muslimin. Kulit kambing atau kulit sapi dibikin kirbah. Kirbah itu di zaman dulu mereka menggunakan kulit dibulatkan seperti gentong untuk kemudian ditaruh apa? Air sebagai wadah. Mungkin zaman sekarang ini kayaknya enggak ada mungkin. Kalau seadanya ada, bolehkah kita berwudu dari air itu? Boleh. Pembahasannya dalam pertemuan akan datang, bagaimana hukumnya kalau bejana itu dari kulit bangkai? Kulit hewan yang mati tanpa disembelih. Bolehkah dipakai untuk menyimpan air? Kalau ada, bolehkah kita berwudu darinya? Jawabannya, Jumat depan. Jumat depan kosong berarti ya. Depan, Jumat depan kita sudah libur. Karena perjalanan safar ke Jakarta ada daurah di sana dengan para ulama. Sehingga Jumat besok libur, Jumat depannya juga libur. Masya Allah, libur panjang gitu Pak. Alhamdulillah. Besok Senin masih ada insya Allah sekali. Untuk berikutnya, libur sampai ketemu Senin yang akan datang insya Allah. Untuk Senin besok masih ada. Demikian bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.